ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Suarana jelas terdengar? Bisa? Bisa ya? Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita di malam hari ini, malam yang ke-14, kalau 444 Hijriah. Meskipun di malam ini hujan deras, mudah-mudahan tidak sampai mengganggu konsentrasi kita dalam upaya menjalankan ibadah talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan diri radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwa di antara umat ini ada kaum yang akan mengikuti langkah-langkahnya kaum Yahudi dan Nasara sallallahu alaihi wasallam ini sebagai peringatan, sebagai tahdzir, ikuti jalan yang telah ditempuh oleh mereka ahlul kitab, dan sekaligus sebagai peringatan dari upaya melakukan tasyabbuh, penyerupaan dalam hal-hal yang merupakan kekhususan ciri mereka kaum Yahudi dan Nasara. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih beliau menyatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. Kita lanjut pada asar atau hadis berikutnya yang masih dalam bab yang ke-22. Babu majaa anna ba'd hadhil ummati ya'budul authan. Bab yang menjelaskan sebagian umat ini ada yang beribadah atau menyembah berhala, ada yang beribadah atau menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti bab ini, demikian pula athar atau hadis yang disebutkan ayat ataukah hadis, menjelaskan kepada kita bahwa di antara umat ini ada kaum yang beribadah jatuh ke dalam kesyirikan, baik hal itu mereka sadari atau tidak mereka sadari, sehingga umat ini harus terus berupaya mempelajari, membenahi, menyempurnakan. Tidak boleh merasa aman terhadap iman dan tauhidnya. Tidak akan ada sebagian kaum yang terjatuh ke dalamnya, ke dalam kesyirikan. Sehingga umat ini harus berhati-hati dari hal tersebut. Jangan sampai mereka melakukan kesalahan yang telah dilarang atau yang telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik peringatan itu dari ayat-ayat Al-Qur'an atau melalui hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan dalam bentuk apapun, baik dalam hal meminta perlindungan, pertolongan, istighatsah kepada selain Allah, kepada makhluk, atau hal-hal yang lain yang tergolong atau terkategorikan kesyirikan. Meminta kepada orang yang telah mati, telah meninggal, atau bertawassul kepada mereka orang yang telah meninggal. Nah, meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan, kesanggupan untuk mewujudkan kebutuhannya, atau memiliki kemampuan, kesanggupan untuk menyampaikan, meneruskan hajat dan kebutuhan makhluk kepada Allah SWT. Berbagai keyakinan-keyakinan kesyirikan, berbagai ucapan-ucapan dan perbuatan kesyirikan harus benar-benar dikenali, diketahui oleh setiap muslim, setiap muslimah, agar jangan sampai mereka terjatuh ke dalam kesalahan yang telah diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjut. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif rahimahullah wali muslimin adz-Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha zawaliyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan, telah mengumpulkan, menyatukan bumi ini untukku. Nanti akan disebutkan dalam syarah. Allah telah mengumpulkan, telah menyatukan bumi ini untukku, kata Nabi SAW, sehingga aku bisa melihat bagian timurnya dan bagian baratnya. Seolah-olah di hadapan Nabi SAW ada cermin atau ada layar yang beliau bisa melihat bagian timurnya dan bagian baratnya dari penjuru dunia, penjuru bumi. Beliau bisa melihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala yang menampakkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ummati sayablughu mulkahu mulkuha ma zuyali minha. Sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya hingga mencapai tempat yang telah diperlihatkan, ditampakkan untukku dari muka bumi tersebut. Beliau melihat ujung timurnya dan beliau melihat ujung baratnya. Itulah batas kerajaan atau kekuasaan kaum muslimin yang akan dicapai di masa berikutnya. Wa utitul kanzain, aku pun diberikan dua pembendaraan harta, gudang harta, al-ahmar wal abyad, yang merah dan yang putih. Wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin bi'amatin wa an la yusallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha bayadhatahum. Dan sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku Aku berdoa kepada Allah untuk kebaikan umatku, agar umatku Allah tidak binasakan mereka dengan tahun bisanatin bi'amah, yakni dengan masa paceklik, masa kekeringan, ketandusan secara menyeluruh, secara menyeluruh semuanya tandus, semuanya gersang, tidak dapat menghasilkan. Maka Nabi SAW berdoa meminta kepada Allah agar umat ini tidak dibinasakan dengan cara atau bentuk tersebut. Dan aku berdoa atau meminta kepada Rabbku agar Allah tidak mengkuasakan kepada kaum muslimin musuh selain mereka, selain kaum muslimin, sehingga musuh itu bisa merampas kepemilikan mereka. Nanti akan dijelaskan bayadhah apa yang dimaksud dengannya, harta benda, tanah, rumah dan yang lainnya. Wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Rabbku berfirman dalam hadis qudsi ini, ya Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu, wa inni ataituka li ummatika an la uhlikahum bi sanatin amatin wa an la usallita 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama 'alaihim min man bi aqtariha hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila aku telah menetapkan sebuah ketetapan, aku telah putuskan suatu keputusan, sesungguhnya ketetapan keputusan itu tidak dapat ditolak, tidak dapat terhindarkan, tidak dapat dicegah. Dan sesungguhnya aku memberikan untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang menyeluruh, dan aku tidak akan mengkuasakan kepada mereka musuh dari selain mereka, yang mana musuh ini akan merampas kepemilikan mereka, meskipun musuh-musuh itu bersatu padu dari segala penjuru negeri, hingga sebagian mereka sendiri, sebagian kaum muslimin sendiri yang membinasakan, menghancurkan sebagian yang lain, lalu menawan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Ini dalam riwayat Al-Imam Muslim yang beliau sebutkan. Qala rahimallah, kemudian musannif melanjutkan menyebutkan matan pelengkapnya. Kalau kita melihat matan ini, belum ada hubungan secara langsung dengan bab ini, di mana bab ini menyebutkan riwayat atau asar yang menjelaskan sebagian umat ini ada yang beribadah kepada al-authan, kepada sesembahan selain Allah. Hadis ini belum menunjukkan hal itu. Maka musannif melanjutkan dengan riwayat yang lain yang memperjelasnya. Warawahu al-Barqani fi sahihi wa zada. Hadis ini pula diriwayatkan oleh al-Barqani dalam sahihnya, dan ada tambahan riwayat. Wa innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudhillin. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kepada umatku ini para imam-imam yang menyesatkan, para tokoh-tokoh penyesat umat. Wa idza waqa'a alaihim as-sayfu lam yurfa'u mil qiyamah. Sesungguhnya jika pedang telah jatuh menimpa mereka, maksudnya telah terjadi pembunuhan kaum muslimin kepada sebagian mereka, pedang itu telah terlumuri darah muslimin, padahal yang memegangnya juga seorang muslim, lam yurfa ila yaumil qiyamah, maka pedang itu tidak lagi akan diangkat hingga hari kiamat. Maksudnya pertumpahan darah akan terus terjadi sepanjang masa hingga hari kiamat. Wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan. Ini syaitnya. Dan tidak akan tegak hari kiamat hingga sekelompok atau satu kampung, satu daerah dari umat mengikuti atau menyertai kaum musyrikin. Dan tidak akan tegak hari kiamat hingga sekelompok dari umatku beribadah kepada autan, menyembah kepada selain Allah, beribadah kepada berhala dan yangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tegak hari kiamat hingga hal itu terjadi. Berarti akan ada di hari umat ini yang beribadah kepada selain Allah. Maka ini peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah. Jangan sampai umat ini atau muslimin tergolong dari kelompok tersebut yang beribadah kepada selain Allah. Apakah mereka sadari atau mereka tidak menyadarinya? Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya akan ada dari kalangan umatku 30 pendusta, seluruh mereka mengaku bahwa ia nabi, padahal akulah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansura la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terus menerus akan ada, selalu dan senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang berada di atas al-haq, dan mereka mendapatkan pertolongan, mereka ditolong oleh Allah. Tidak akan memudaratkan mereka orang yang meninggalkan mereka, dan tidak akan memudaratkan mereka orang yang menyelisihi mereka, hingga datang perkara Allah Subhanahu wa taala, hingga datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini syahidnya. Nabi SAW menyebutkan dalam potongan riwayat ini bahwa ada sekelompok dari kalangan umat ini yang akan beribadah kepada al-Authan. Berarti ini peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca syarah hadis ini. Qala rahimahullah. Qala syarih, hadzal hadits rawahu Abu Dawud fi sunanihi wa Ibnu Majah bi ziyadati allati dzakaraha al-musannif rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan tambahan yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Nah, jadi riwayat ini secara asalnya riwayat Imam Muslim, namun disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tambahan kelengkapan seperti yang disebutkan oleh musannif rahimahullah dalam riwayat Al-Barqani dalam sahihnya. Kita lanjut. Qauluhu an Tsauban, hadis ini menyebutkan dari Tsauban. Huwa maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibahu wa lazamahu wa nazala ba'dahu Syam wa mata bi Himsa sanata 54. Tsauban radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimerdekakan. Beliau menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Lalu kemudian berikutnya beliau tinggal setelah Nabi SAW meninggal, beliau tinggal di daerah Syam, dan beliau wafat di daerah di tahun 54 Hijriah. 54 Hijriah. Qauluhu zawaliyal arda, dalam hadis disebutkan zawaliyal arda, Allah menyatukan, menggabungkan untukku bumi ini. Qala At-Turabishti, berkata Turabishti, zawaitu syai'a jama'tuhu wa qabattuhu. Ungkapan bahasa Arab zawaitu syai'a, aku zawa sesuatu, maksudnya aku mengumpulkan dan aku menggenggamnya. Aku mengumpul, menyatukannya, mengumpulkannya dan aku genggam. Ya. Yuridu taqribal ba'id minha hatta tala'a alaihi tila'ahu 'alal qarib. Ucapan ini adalah mendekatkan sesuatu yang jauh hingga sesuatu yang jauh itu nampak seperti nampaknya sesuatu yang dekat. Ya. Wa hasiluhu, kesimpulannya, annahu tawalahul arda wa ja'alaha majmu'atan ka hay'ati kaffin fi mir'atin yanzuruhu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala melipat, Allah Subhanahu wa taala menyatukan, mengumpulkan bumi ini dan Allah jadikan menyatu atau terkumpul seperti tangan dalam yang ada di cermin, ya, yang seorang melihatnya, seorang memandangnya. Artinya penjuru bumi yang ditampakkan oleh Allah seolah-olah berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi bisa melihat. Ya, kalau zaman sekarang kayak ada layar di depan sehingga bisa nampak sesuatu yang jauh seperti seolah-olah berada di hadapannya. Seperti itu. Qala Tibi, berkata Tibi, ai jama'aha li hatta absattu ma maghrib minha. At-Tibi rahimahullah mengatakan, yakni Allah mengumpulkan bumi ini untukku hingga aku bisa melihat kekuasaan umatku di penjuru timur dan baratnya. Qauluhu, wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya liminha. Sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya hingga tempat yang telah ditampakkan untukku darinya. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi, hadzal khabaru wujida mukhbarahu kama qala. Berita ini telah didapati, telah nyata apa yang diberitakan tersebut seperti yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yakni kerajaan, kekuasaan kaum muslimin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mencapai tempat-tempat tersebut, penjuru timurnya dan baratnya. Wa kana dzalika min dalaili nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, dan itu termasuk tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarnya risalah beliau bahwa beliau memberitakan sesuatu padahal sesuatu itu belum terjadi, menunjukkan benarnya risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna mulka ummatihi tas'a ila an balagha aqsa tanjata bin nuni wal jim alladhi huwa muntaha imaratil maghribi ila aqsal masyriq mimma huwa wara'a Khurasan wan nahar. Yang demikian itu bahwa kekuasaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu meluas hingga mencapai bagian ujung dari daerah Tanjah yang merupakan akhir kekuasaan di daerah Maghrib, ya, daerah Maghrib, hingga ujung dari daerah timur Maghrib, maksudnya daerah barat, hingga ujung timur yaitu di belakang atau di balik daerah Khurasan, ya, dan An-Nahar. Nah, dari ujung timur hingga baratnya. Wa gadirun min wal Hindi was Sughdi, dan banyak dari daerah-daerah Sin, ya, dari daerah Al-Hind, Hindia dan sekitarnya, dan As-Sughd. Wa lam yattasi' dzalikal ittisa'u min jihatil janubi wasyimal, dan perluasan itu tidak mencapai atau belum atau tidak mencapai daerah utara dan selatannya, daerah utara dan selatan. Walidzalika lam yadhkur alaihi salam annahu uriyahu, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bahwa beliau diperlihatkan tempatnya. Wala ukhbira anna mulka ummat mana wala ukhbira anna mulka ummi tablughu atau ukhbira anna mulka mal an malaka ummatahu nam anna mulka ummatihi yablughuhu, Dan beliau tidak diberitakan bahwa kerajaan atau kekuasaan umatnya mencapai daerah utara dan selatannya, yakni timur dan barat. Itu yang ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu zuyali minha yuhtamalu an yakuna mabniyan lil fa'il wa an yakuna mabniyan lil majhul. Kalimat ini bisa dibaca dengan ada fa'ilnya, zawa maksudnya zawalil ardo, zawali minha, atau bisa dibaca dengan majhul mughayyir sighah dalam bahasa zuyali minha. Nah, kedua-duanya benar. Ada kemungkinan bisa dibaca kedua-duanya. Qauluhu wa'titul kanzain. Dalam hadis disebutkan kata Nabi SAW, aku diberi dua gudang harta, al-ahmar wal-abyad, yang merahnya dan yang putihnya. Qala al-Qurtubi, apa yang dimaksud dengannya? Berkata al-Qurtubi rahimahullah, yakni biha kanza Kisra wa huwa malikul furs. Yang dimaksud adalah gudang pembendaharaan Kisra, yaitu Raja Persia. Ya, kita mengetahui bahwa istilah-istilah kenegaraan, ya, itu telah masyhur dari zaman dahulu. Masing-masing negara atau wilayah itu, kekuasaan itu memiliki istilah-istilah khusus dalam menamai raja atau penguasanya. Ada yang menamakan penguasanya sebagai raja. Nah, ya, kalau bahasa kita sebagai presiden. Nah, ya, kalau zaman dulu itu Raja Persia Kisra, ya, digelari Kisra, ya. Kalau Romawi itu Kaisar, Kaisar, ya. Kalau di Mesir itu Firaun, ya, itu nama atau gelar raja. Ya, kalau bahasa kita presiden, kalau di negeri kita, ya. Nah, seperti itu. Kalau di Habasyah, An-Najasyi. Najasyi itu maksudnya raja, ya. Nah, presiden kalau di negeri kita istilahnya. Yang dimaksud dengan dua pembendaharaan harta yang ahmar dan yang abyad, yakni maksudnya pembendaharaan Kisra, yaitu Raja Persia, dan wa kanzu Kaisar wa huwa malikur Rum. Demikian pula pembendaraan Kaisar, yaitu kerajaan Romawi. Karena saat itu dua kerajaan itulah yang terbesar, dua negara besar. Ya, kalau istilah sekarang, dua negara adidaya, dua negara penguasa atau pembesar saat itu. Memiliki kerajaan yang luas, penduduk yang banyak, pasukan yang banyak. Nah, wa kusuruhuma wa bilada wa biladuhuma, ya, kerajaan-kerajaan mereka dan negeri-negerinya. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dua gudang harta tersebut, maksudnya gudang harta negaranya beserta istana dan tanah-tanahnya, negara kekuasaannya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, walladhi nafsi biyadi latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah. Sungguh demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, gudang pembendaharaan harta keduanya benar-benar sungguh akan dinafkahkan, akan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa abbara bil ahmar an kanzi Kaisar lianna al-ghaliba indahum kana adh-dhahabu. Nabi SAW mengungkapkan istilah gudang harta Kaisar dengan al-ahmar, dengan sebutan merah, harta merah, karena mayoritas yang mereka miliki saat itu emas, ya. Jadi mereka bermewah-mewahan dengan emas di daerah Romawi dan kekuasaannya, ya. Wabil abyadhi an kanzi Kaisar Kisra an kanzi Kisra lian al ghaliba indahum kanal jauhar wal fiddah. Dan diungkapkan gudang harta Kisra dengan al-abyad, ya, hatta putih, itu karena mayoritas hatta yang mereka miliki, ya, yang mereka punya saat itu adalah permata dan perak, ya, permata dan perak. Nah, ya kalau bahasa kita banyak permatanya, intan berliannya, sehingga diungkapkan dengan al-abyad. Wa wujida dzalika fi khilafati Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan hal itu didapatkan atau didapati pada khilafah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kerajaan atau kekuasaan kaum muslimin meluas hingga mencapai daerah Kisra dan Kaisar, Persia dan Romawi, ya. Fa innahu siqa ilahi taju Kisra wa hilyatuhu. Beliau dikirimkan oleh pasukan perang yang ditugaskan ke sana, kemudian dikirimkan kepada beliau mahkota, ya, Raja Kisra dan perhiasannya. Maksudnya kaum muslimin ketika berperang, ya, berperang ke suatu daerah untuk menunjukkan atau menyampaikan berita kemenangannya, ya, hal yang istimewa dari kerajaan tersebut akan dibawa dan dikirimkan ke khalifah yang ada di kota Madinah untuk menunjukkan bahwa daerah tersebut telah dikuasai oleh kaum muslimin. Maka pasukan tersebut mengirimkan mahkota Raja Kisra dan perhiasannya untuk menunjukkan bahwa Persia saat itu telah ditaklukkan. Wa makana fi buyuti amwalihi, dan telah dikirimkan pula segala harta yang ada di gudang harta penyimpanan mereka, baitul malnya. Wa jami' ma hawatsu mamlakatuhu, dan seluruh yang telah dikuasai oleh kekuasaannya. Ala si'atiha wa 'azamatiha, ya, dalam kondisi kerajaan atau kekuasaannya begitu luas dan besar. Nah, luas dan besar. Nah, makanya sebagian mereka yang saat itu dari penduduk Persia, ya. Nah, di antara mereka ada yang sangat membenci kepada kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin, karena kerajaan mereka itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Padahal penaklukan tersebut justru memberikan manfaat sebenarnya kepada mereka, karena mereka mengenal Islam. Anak-anak cucu mereka terlahir sebagai seorang yang mengenal Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu kebaikan yang besar, maslahat yang besar untuk manusia. Mereka terlepas dari kegelapan, kesyirikan, kekufuran, kepada cahaya Islam dan kebaikannya. Mereka bisa hidup di atas petunjuk. Nah, itu kebaikan yang jauh lebih besar dari dunia dan seisinya. Wa kadzalika fa'ala Allahu bi Kaisar, demikian pula, demikian halnya Allah perlakukan Kaisar, ya, di Romawi, ya. Wal abyad wal ahmar mansubani alal badal, kalimat atau kata al abyad dan al ahmar itu mansub sebagai badal, badal dari isim yang mansub kanzain, yaitu al ahmar wal abyad. Aku diberikan dua pembendaharaan harta yang banyak, yang besar, yaitu yang merahnya dan yang putihnya. Merah maksudnya mewakili harta Romawi, emas dan yang semisalnya. Putih yang menggambarkan harta Persia, Kisra, yaitu permata dan peraknya. Kemudian kita lanjut. Qauluhu, dalam hadis disebutkan, wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin bi'ama. Sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar Allah tidak membinasakan mereka dengan paceklik yang menyeluruh. Subhanallah. Permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kasih sayangnya beliau kepada umatnya, menunjukkan kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam, perhatian beliau kepada, ya, beliau meminta permintaan khusus kepada Allah agar Allah tidak membinasakan umat ini dengan masa paceklik yang menyeluruh. Ya, sekaligus ini isyarat dari hadis ini yang menunjukkan bahwa pangan, makanan pokok atau pangan itu sumber terbesar yang menyebabkan kemakmuran suatu negeri. Sumber terbesar, ya. Nah, salah satu sumber yang terbesar yang menyebabkan suatu negeri itu makmur atau baik, ketika pangan mereka tercukupi, ya. Berbagai kerusakan, berbagai perkara-perkara kejelekan itu muncul karena hal ini kurang, karena perkara ini tidak terpenuhi. Orang-orang menjadi melakukan kezaliman, melakukan pengrusakan, pencurian, perampokan. Naudzubillah, di antara sebab terbesarnya, bukan salah satu sebab, bukan satu-satunya sebab, salah satu sebab terbesarnya karena hal ini, karena kut makanan sehari-harinya tidak tercukupi. Maka Nabi SAW meminta kepada Allah agar Allah ini tidak membinasakan, menghancurkan mereka dengan masa paceklik yang menyeluruh, ya, dalam semua daerahnya tidak ada pangan yang dihasilkan, sehingga kematian dan kerusakan itu banyak. Naudzubillah. Hakadza sabata fi aslil musannif rahimallahu bi'ammatin bilba. Demikian yang ada pada asal, pada kitab asal dari musannif rahimallahu, dengan huruf ba bi'ammatin secara menyeluruh. Wahia riwayatun sahihatun fi sahih Muslim, dan itu riwayat yang sahih dalam riwayat Muslim. Wa fi ba'dhiha bihadfiha, dalam riwayat yang lain dengan dihapus huruf ba, bisanatin ammatin. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi, wa ka'annaha zaidatun. Ya. Ba ini seperti tambahan, huruf tambahan, zaidah. Li'anna amma sifatus sanah. Karena amma ini merupakan sifat dari kata as-sanah. Was-sanatu, yang dimaksud dengan as-sanatu bukan tahun, ya. As-sanatu itu adalah al-jadbu alladhi yakunu bihil halakul am. Masa paceklik, masa tandus, masa kekeringan yang menyebabkan kebinasaan yang banyak dari manusia. Kalau naudzubillah suatu kaum telah tertimpa kelaparan yang menyeluruh, ini biasanya kematiannya banyak, angka kematiannya tinggi. Wa yusammal jadbu wal qahtu sanatan, dan paceklik kekeringan ini dinamakan dengan sanah. Wa yujma' ala sinin, dan dijamak dalam kata sinin. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa laqad akhadna ala fir'auna bis sinin, dan sungguh kami telah siksa pengikutnya Fir'aun dengan sinin, masa paceklik yang berkepanjangan. Ay al-jadbul mutawali, masa paceklik yang terus menyambung, bersusulan, berkepanjangan. Itu berarti hukuman, siksa yang Allah timpakan kepada mereka. Qauluhu min siwa anfusihim, dalam hadis disebutkan, dan aku meminta kepada Allah agar Allah tidak mengkuasakan kepada umat ini musuh selain mereka, selain kaum muslimin. Apa yang dimaksud min siwa anfusihim, musuh dari selain mereka? Ay min ghairihim, maksudnya dari selain mereka, selain kaum muslimin. Minal kuffar, dari kalangan orang-orang kafir. Yakni Nabi SAW meminta kepada Allah agar Allah tidak menjadikan orang kafir itu menguasai kaum muslimin. Mereka tidak mengalahkan kaum muslimin sehingga menguasai wilayah mereka atau daerah mereka. Min ilaq ibadhihim ba'dha, di mana mereka kaum kafir membinasakan, menghabisi, memusnahkan atau menghancurkan sebagian kaum muslimin. wasabi ba'dhum ba'dhah, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain, kama huwa mabsutun fi tarihi fi ma qablu, seperti yang telah diceritakan di sejarah sebelumnya dari tahun-tahun yang lalu, wa ila zamanina hadza, hingga ke waktu atau ke zaman kita ini. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meminta kepada Allah pengampunan dan maaf. Fa yastabiha baydatahum, hingga musuh-musuh itu menguasai kepemilikan mereka. Qala al-Jauhari, berkata al-Jauhari, baydatu kulli syai' hauzatuhu wa baydatul qaumi sahatuhum. Baydah dari sesuatu itu maksudnya hauzah, yakni apa yang dia miliki, apa yang dia kuasai, apa yang dia punya. Dan baydah suatu kaum adalah tanah kepemilikan mereka, rumah-rumah atau bangunan-bangunan mereka, atau harta yang mereka punya. Baydah juga bisa diitlakan kepada keturunan, anak-anak dan wanita-wanitanya. Wa ala hadza fayakunu ma'na al-hadis, dengan ini berarti makna hadis, innallaha ta'ala la yusallitul aduwa ala kafatil muslimin hatta yasabiha jami'u ma hazuhu minal biladi wal ardi walau ijtama'a alaihim man bi aqtaril ardi wa hiya jawanibiha wa hiya jawanibuha. Yani maksud hadis ini, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menguasakan musuh kepada seluruh kaum muslimin sehingga mereka bisa mengambil dan merampas seluruh apa yang dikuasai dari kaum muslimin berupa negeri dan tanahnya, meskipun musuh-musuh itu bersatu padu di segala atau seluruh penjuru negeri, meskipun mereka bersatu padu. Berarti dari hadis ini menjelaskan kepada kita awal mula musuh-musuh Islam bisa menguasai sebagian wilayah muslimin itu bersumber atau berasal dari kaum muslimin itu sendiri. Ya. Mereka yang membuka jalan, mereka yang membuka pintu kepada musuh-musuh Islam untuk menguasai mereka. Dan itu wakil kenyataan terjadi. Nah, musuh-musuh Islam menguasai sebagian kaum muslimin itu karena sebab sebagian muslimin itu sendiri. Ya, mereka, kalau di zaman kita, contoh orang-orang atau kaum teroris misalkan, contoh naudzubillah, ya, orang-orang yang memiliki penyimpangan, pemikiran menyimpang yang menghalalkan darah kaum muslimin, ya, mereka melakukan berbagai hal dari bentuk-bentuk pengrusakan, bentuk-bentuk pembinasaan, membunuh, merampas harta kaum muslimin, menyandera mereka atau membunuh mereka, menguasai wilayah kaum muslimin sehingga memaksa orang-orang kafir, sehingga hal ini dijadikan sebagai alasan orang-orang kafir untuk menyerang dan menguasai wilayah muslimin. Apa alasannya? Oh, di situ ada kaum teroris. Oh, di situ ada kaum pengrusak. Alasannya kepada manusia untuk menolong warga, untuk menolong kaum muslimin yang tertindas, alasannya. Padahal nyatanya ingin memberikan atau melakukan pengrusakan. Nah, seperti itu. Akhirnya orang-orang kafir tersebut bisa menguasai iyadan billah wilayah atau sebagian wilayah muslimin. Waqila baydatuhum mu'dhamuhum wa jama'atuhum wa in qallu, dikatakan bahwa baydah itu adalah mayoritas atau masyarakat, kumpulan masyarakat mereka, meskipun mereka sedikit jumlahnya. Ya. Nah. Ini. Qala rahimahullah hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dha, hingga sebagian kaum muslimin itu sendiri yang membinasakan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Menawan, menyandera kalau bahasa kita, sebagian yang lain. Ini sebab yang menjadikan musuh-musuh Islam akhirnya mendapatkan kesempatan, mendapatkan alasan untuk menguasai wilayah kaum muslimin. Nasallallahu alaihi wa alaikum al-afiyat as-salam amin. Wa zahir anna hatta atifa, yang zahir bahwa kata hatta di sini, huruf hatta adalah atifa, ya, kata sambung. Autakunul intiha ila ghaya, atau menunjukkan untuk menyebutkan akhir dari sesuatu. Ai inna amral ummati yantahi ila an yakuna ba'dhum, an yakuna ba'dahu ba'dhum yuhliku ba'dhan, bahwa perkara umat ini mereka tidak bisa dikuasai oleh kaum musuh dari kalangan orang-orang kafir, itu berakhir selesai ketika sebagian muslimin membinasakan sebagian yang lain. Maka na'udzubillah, Allah timpakan hukuman, akhirnya musuh-musuh Islam bisa menguasai mereka. Al-hadith, waqad yusallitu ba'dahum ala ba'din kama huwa, yusallitu ba'dahum ala ba'din kama huwa al-waqi', dan terkadang sebagian mereka juga menguasai sebagian yang lain sebagaimana kenyataan yang membuktikan hal itu. Wa dzalika likasrati ikhtilafihim wa tafarruqihim, ini disebabkan banyaknya penyelisihan dan perselisihan mereka, antar mereka. Mereka berselisih, ya, mereka bersengketa antar mereka, antar mereka sendiri, sehingga menyebabkan perselisihan itu terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan umat ini dari perkara tersebut. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiu Allah wa atiu wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian berselisih. Coba lihat, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan jangan kalian berselisih. Allah dalam ayat ini memerintahkan kepada semua perkara, dan Allah larang dari lawannya. Yang menunjukkan perselisihan itu terjadi ketika ada sebagian mereka yang tidak taat kepada Allah. Perselisihan itu terjadi ketika ada sebagian mereka yang tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akan terjadi perselisihan itu. Kalau mereka seluruhnya sepakat untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya pasti mereka tidak akan berselisih. Pasti, karena rujukan mereka satu, sandaran mereka sama, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ulil amri di antara kalian, ulama dan umara. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih sesuatu, kalau kalian sedang memperselisihkan sebuah hal, sesuatu, kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus pula akibatnya. Itu akan mengakhiri perselisihan mereka. Mereka berselisih tentang sesuatu hal, Allah telah berikan solusinya, jalan keluarnya jauh sebelum perselisihan itu terjadi. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Kalau muslimin bersatu dengan prinsip ini, maka pasti mereka tidak akan berselisih. Maka Allah ingatkan, atiullah wa rasulah wa la tanaza'u. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian berselisih. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Niscaya kalian akan tertimpa kegagalan, kerapuhan, dan akan hilang kekuatan kalian. Muslimin ini kalau sudah berselisih, maka kekuatan mereka akan berkurang, akan melemah. Wasbiru, dan sabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabarlah untuk taat kepada Allah, dan sabarlah untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu prinsip. Ini khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, jalan keluar untuk umat ini terselamatkan dari ancaman kehancuran dan kebinasaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar umat ini terselamatkan darinya. Nah, solusinya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan penjelasan hadis ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat kepada kita sekalian. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.